Spalling, Rise of Pamerai Raisin, asal wes kenal suwi Jawati, Jokiro aku hobi Doya nyemili beling Kuindati, jalan atung go motor ceburi Mesti kosong sadar kura bagus radhur Mulorano sing gelem nemplok pemenih masalah bondo Wes keto rasa takok Ratri mau mundur rana lungo banter gas ku tampol Padang sego kuyang tuto Rano lawo helah rapopo Wis biasa urip soro karo bolong tetep tangguh Dulan mau modal padang Tekan gonjalo hotspot Urip di kowo gampang Ra usah repot-repot Spalling Rise of Pamerai Raisin, asal wes kenal suwi Jawati, Jokiro aku hobi Doya nyemili beling Windati, Windati, Windati, Windati